السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Ma'asyiral muslimin muslimat, para pendengar Radio Raja Kendari, alhamdulillah sore hari ini kembali diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melanjutkan kajian atau pembahasan kita tentang bab thaharah, bab tentang masalah bersuci, yang mana pada pertemuan kali ini kita masuk kepada masalah yang berhubungan dengan wudu. Masalah yang berhubungan dengan wudu. Wudu ini adalah hukumnya wajib, bahkan menjadi syarat sahnya salat. Bahkan disebutkan wudu ini termasuk syaratun min a'dami syuruti salah. Ya, di antara syarat-syarat sahnya salat, maka wudu ini termasuk sebesar-besar atau yang paling besar, yang paling agung di antara syarat-syarat, ya, syarat-syaratnya sah salat. Oleh karenanya, orang yang tidak berwudu, apakah dia lupa, maka mengulangi salatnya. Wajib dia mengulangi salatnya. Berbeda dengan syarat sah salat yang lain, misalkan ada najis di badannya atau di pakaiannya, atau dia salat dalam keadaan tidak menghadap kiblat, kemudian setelah salat baru dia ketahui, maka tidak ada kewajiban untuk mengulangi salatnya. Berbeda dengan wudu, kalau dia salat tanpa berwudu, kemudian setelah dia salat dia baru tahu bahwasanya tidak berwudu ketika salat, maka dia wajib mengulangi salatnya. Oleh karenanya, wudu ini termasuk syarat yang paling besar di antara syarat-syaratnya sah salat. Ya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum iza haddasa, ya iza hadasa hatta yatawadda. Tidaklah Allah menerima salat di antara kalian ketika dia berhadas, ya, sampai dia berwudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian juga berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Ma'idah, ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydikum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum warjulukum ila al-ka'bain. Hai orang yang beriman, kalau kamu ingin salat, maka cucilah mukamu, cuci tanganmu sampai kedua tanganmu sampai dengan siku, kemudian usaplah kepalamu, kemudian cucilah, ya, kakimu sampai mata kaki. Maka ayat dan dari sini menunjukkan bahwasanya wudu itu adalah wajib, khususnya bagi orang yang salat, merupakan syarat sahnya salat, dan tidaklah sah salat atau Allah tidak menerima salat seseorang, ya, kecuali dengan dia berwudu. Kemudian sebelum kita lanjut mengenai pembahasan atau hukum-hukum wudu ini, ada beberapa perkara yang berhubungan dengan masalah wudu ini yang disebutkan juga oleh para ulama kita yang disinggung. Di antaranya ada pertanyaan, apakah wudu itu khusus bagi umat Rasulullah SAW, atau apakah wudu ini atau syariat wudu ini khusus bagi umatnya Nabi SAW? Kalau salat, telah kita katakan bahwasanya umat-umat terdahulu juga salat, nabi-nabi terdahulu juga salat. Khusus wudu ini, apakah hanya dikhususkan kepada umat Nabi, syariatnya umat Islam, atau umat-umat yang terdahulu juga? Jadi jawabannya bahwasanya wudu ini laisa min khasaisi hasil ummah. Jadi yang sahih, wudu ini bukanlah merupakan kekhususan bagi umat ini. Umat-umat terdahulu juga yang sebelum kita disyariatkannya untuk berwudu, ya, di antara dalil yang menunjukkan, ya, kisah Juraiz ketika beliau dituduh bersina, maka beliau berwudu, kemudian salat, kemudian berdoa kepada Allah SWT untuk, ya, dibukakan atau diberikan kabar untuk terbebas dari tuduhan tersebut. Kemudian juga kita kenal dalam sejarah istri Nabi Ibrahim, Sarah, tatkala Sarah itu diambil oleh seorang raja, ya, ketika itu Raja Mesir, yang suka mengambil atau merampas istri-istri orang, maka ketika itu Sara ya di dalam ya kekuasaannya raja yang zalim, kemudian beliau ya berwudu, kemudian salat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan penjagaan atas dirinya, maka ya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Sara. Ini disebutkan bahwasanya sebelumnya Sara salat dia berwudu. Ini menunjukkan bahwasanya syariat wudu ini sudah ada sebelum ya ya syariatnya sudah ada, ya bukan merupakan kekhususan bagi umat Rasulullah SAW. Hanya saja yang menjadi kekhususan bagi umat Rasulullah SAW dalam masalah wudu ini, ya sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya umat Islam dikhususkan masalah wudu ini dalam masalah gurra at-tahjil, ya putih bersih mukanya nanti wajahnya bagi orang yang berwudu, sebagaimana perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna ummati yudu'auna yaumal qiyamati gurran muhajjilina min asaril wudu. Sesungguhnya umatku akan dipanggil nanti di hari kiamat dalam keadaan wajahnya putih bercahaya, min asari wudu, dari sisa-sisa atau asar-asar atau jejak-jejak atau bekas-bekas wudu. Jadi ini merupakan khususan umat Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan umat, sesungguhnya umatku nanti akan dipanggil dalam keadaan wajah mereka putih bersih, disebabkan karena ya, bekas-bekas wudu. Kemudian ada juga permasalahan ya, sebelum kita masuk kepada hukum-hukum wudu, mazamanul fardhu, kapan difardukannya atau diwajibkannya berwudu? Ya kapan? Ya sejak kapan difardukannya berwudu? Ya jadi ada yang berpendapat bahwasanya wudu itu difardukan ketika turun ayat surat Al-Maidah ayat 3, yakni ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum. Kalau kita mengambil pendapat ini bahwasanya wudu disyariatkannya sejak turun ayat surat Al-Maidah, sementara kita mengatakan bahwasanya Al-Maidah itu turun ya termasuk surat-surat Madaniyah, yaitu turun tatkala Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah. Padahal ya salat itu Rasulullah SAW melaksanakan salat ya salat sebelum hijrah. Ya. Kita kenal peristiwa Isra Mi'raj itu pendapat yang roji 3 tahun sebelum hijrah Rasulullah SAW. Peristiwa Isra Mi'raj itu perintah Allah SWT kepada Nabi dan umatnya untuk salat. Ya tidak mungkin kita mengatakan bahwasanya salatnya Nabi di Mekah ketika diperintahkan ya dalam melalui peristiwa Isra Mi'raj tidak berwudu. Tidak mungkin kita mengatakan demikian. Oleh karenanya alal asahi, pendapat yang lebih sahih bahwasanya kewajiban wudu itu ya diberlakukan bersama dengan kewajiban salat. Ketika Allah merintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mewajibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya itu berwudu apa salat 5 waktu dalam proses Isra dan Mi'raj, maka ketika itu juga Allah Subhanahu wa taala sudah mewajibkan wudu. Jadi pendapat yang benar ya wudu itu diwajibkan sama bersamaan dengan diwajibkannya salat 5 waktu. Maka ya wudu itu ya diwajibkan bukan ketika turunnya surat Al-Maidah ayat 3, perintah untuk mencuci muka, membasuh kepala, mencuci tangan dan mencuci kaki ya ketika kita akan salat. Adapun kata para ulama, surat Al-Maidah ini innama hiya muqarraratun la muassasatun. Dia hanyalah sebagai penguat ya dalil yang menunjukkannya disyariatkan wudu, tetapi dia bukan muassasah, dasar diwajibkannya wudu. Jadi dasar diwajibkannya wudu tak kala Rasulullah SAW dan umatnya diwajibkannya melakukan salat. Karena tidak mungkin kita mengatakan wudu itu disyariatkan pada turunnya surat Al-Maidah ayat 3 ya, ayat tentang masalah wudu. Tidak mungkin kita mengatakan demikian, surat Al-Maidah ya. Tidak mungkin kita mengatakan demikian ya, karena ya kalau kita mengatakan demikian konsekuensinya berarti Rasulullah SAW salat di Mekah ya ketika itu ya belum hijrah ke Madinah, berarti salat tidak dengan wudu. Tidak mungkin kita mengatakan demikian. Oleh karenanya pendapat yang sahih bahwasanya ya waktu diwajibkannya wudu itu sama ketika diwajibkannya salat 5 waktu, yaitu sekitar peristiwa Isra Mi'raj 3 tahun sebelum hijrah dari pendapat yang sahih. Adapun surat Al-Maidah itu hanya sebagai muqarraratun, memperkuat ya dalilnya atau menetapkan dalilnya, bukanlah muassasah, sebagai dasar dari pengambilan dalil disyariatkannya berwudu. Kemudian juga yang ketiga di antaranya ya yang berhubungan dengan masalah wudu, hikmah dalam surat Al-Maidah disebutkan empat anggota tubuh yang dicuci. Apa hikmahnya? Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu hendak melakukan salat, iza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum, cucilah wajahmu. Kemudian ya, wa aydiyakum ilal marafiq, cuci tanganmu sampai siku. Wamsahu biru'usakum, kemudian biru'usikum, usaplah kepalamu dan cucilah kakimu. Ini empat anggota tubuh kita. Apa hikmahnya? Kalau kita ditanyakan apa hikmahnya disuruh mencuci demikian ini, para ulama menjelaskan diantara hikmahnya karena empat anggota tubuh ini asra'u ma yataharraku fil badan limukhalafati. Karena empat anggota tubuh ini adalah yang paling cepat bergerak di dalam badan ketika melakukan perkara-perkara yang menyelisihi syariat. Kita diperintahkan untuk mencuci wajah karena dalam wajah itu ada mata, ada lisan, ya. Di mana mata dan lisan ini biasanya memandang perkara yang tidak halal, berbicara kepada perkara yang tidak diridhoi oleh Allah, maka dengan demikian diperintahkan kita untuk mencucinya sebelum kita mengharap Allah SWT untuk membersihkan dosa-dosa lisan kita, dosa-dosa mata kita. Demikian juga tangan kita biasanya digunakan untuk perkara-perkara yang bermaksiat, maka kita disuruh membersihkan tangan kita sebelum mengharap Allah SWT. Demikian juga masalah yang berhubungan dengan kepala, ada telinga, pendengaran kita, ya, disuruh untuk, ya, apa kita disuruh mencucinya supaya kita membersihkan dari pendengaran kita secara dohir dari perkara-perkara yang kita gunakan untuk bermaksiat. Demikian kaki kita juga biasa melangkah kepada perkara yang maksiat, maka kita disuruh mencuci anggota, empat anggota badan ini, supaya kita sebelum menghadap Allah SWT secara dohir kita telah membersihkannya, mensucikannya dari dosa-dosa dari empat anggota badan ini. Kemudian setelah itu kita mengucapkan syahadatain, ya, doa setelah wudu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, supaya kita memperbaharui lagi di hati kita dari syahadat yang kita ucapkan sehingga kita bertemu dengan Allah SWT setelah berwudu dan mengucapkan doa wudu, yaitu sudah dalam keadaan suci anggota badan kita dan suci hati kita, siap menghadap kepada Allah SWT dalam salat-salat yang kita lakukan. Para pendengar Radio Raja Kendari, inilah yang berhubungan dengan perkara-perkara yang masalah wudu. Sekarang kita masuk kepada hukum-hukumnya. Di sini dalam kitab Radul Murbi disebutkan tentang ya pembahasan sunanul wudu'i, sunnah-sunnah wudu. Jadi ada sunnah-sunnah wudu, ada fardu wudu atau wajib wudu, ya. Sunnah-sunnah wudu itu ya diantaranya disebutkan oleh penulis kitab Radul Murbi, yaitu membaca bismillah, ya, sebagaimana telah kita sebutkan, kita bahas kemarin. Pembacaan atau ucapan bismillah ini di awal wudu terjadi khilaf di kalangan para fuqaha. Sebagian mengatakan bahwasanya wajib hukumnya, sebagian mengatakan sunnah hukumnya. Tetapi telah kita bahas kemarin, pendapat yang roji adalah pendapat yang mengatakan sunnah istihbab, disunnahkan kita membaca bismillah dengan berbagai alasan dalil yang telah kita sebutkan kemarin. Di antaranya disebutkan bahwasanya banyak tentang hadis-hadis tentang wudu, tidak disebutkan di situ bahwasanya sifat wudu Nabi menunjukkan bahwasanya wajib untuk berwudu. Tidak disebutkan wajib untuk baca bismillah, tidak disebutkan kebanyakan dari sifat wudu Nabi atau hadis-hadis tentang wudu Nabi itu dengan bismillah, menunjukkan bahwasanya bismillah atau ucapan bismillah ini termasuk sunnah, ya, pendapat yang roji, bukanlah yang wajib. Tetapi bersamaan dengan ini, maka al-aula, yang lebih utama bagi kita seorang muslim, izakana zakiran, kalau kita mengingat, ya, tentang doa ini, Allah yada'aha, untuk kita tidak meninggalkan doa tersebut. Kenapa? Khurujan minal khilaf, untuk kita keluar dari khilaf. Jadi meskipun kita berpendapat bahwasanya sunnah hukumnya, ya, tetapi yang lebih utama bagi kita untuk kita tidak meninggalkan bacaan bismillah tersebut kalau kita mengingatnya, supaya kita tidak keluar, supaya kita keluar dari khilaf yang ada di kalangan ulama. Ini yang pertama. Yang kedua di antara sunnah wudu adalah bersiwak. Ya, bersiwak, ya, sebagaimana ya hadis yang disebutkan kemarin bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asukka ala ummati la martuhum bisiwak inda kulli wudu'in." Kalaulah tidak memberatkan umatku, maka saya memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Utamanya ya ketika indal matmadatah, ketika ya ini berkumur-kumur, ya, ketika dalam keadaan berkumur-kumur, maka ini sebagaimana disebutkan oleh musannif dalam kitab Rodul Murbi, itu tempatnya ya bersiwak. Kemudian berikutnya asalis, termasuk perkara sunnah dalam wudu adalah ghuslul yadaini salasan, ya, sebelum kita berwudu setelah membaca bismillah kita mencuci ya tangan, maksudnya yadaini tangan atau telapak tangan ya, sampai ibu jari tangan, ya, tiga kali kita mencuci, tiga kali. Ini kedudukannya sebagai sunnah di dalam awal wudu. Sunnah pada awal wudu kita mencuci tangan tiga kali sebelum kita memasukkan air ke mulut atau ke hidung dalam rangka mutmadata atau wastansab. Ini sebagaimana hadis dari Anas radhiyallahu anhu qala, Anas berkata, "Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa." Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, fastawkafa salasan. Beliau mencuci kedua tangannya, ya, telapak tangannya, ya, tiga kali. Yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i. Kemudian disebutkan di sini bahwasanya itu sunnah, tetapi ada yang wajib mencuci tangan. Kapan itu? Ya, wajib mencuci tangan, ya, disebutkan dalam sebagian ulama, ya, kalau mencuci tangan asalnya sunnah, tetapi ada yang kadangnya menjadi wajib, yakni mencuci tangan kalau dia bangun dari tidur malam nakidun lil wudu. Kalau dia bangun dari tidur malam min nomi lailin nakidul wudu, yang membatalkan wudunya. Jadi mata yatasawwarul ghasla yadain wujuban, ya, kapan inda bidayatil wudu, kapan gambarannya mencuci kedua tangan itu hukumnya wajib. Ya, asalnya sunnah, tapi kapan menjadi wajib? Ya, gambarannya yaitu indama yastaiqizu min nawmi naqidin lil wudu. Ketika seseorang bangun dari tidur malam, tidur, yang tidur itu tidur yang tenggelam yang membatalkan wudunya. Maka ketika dia bangun dari tidur malam atau tidur yang menenggelamkan dirinya, tidak menyadarkan dirinya, yang membatalkan wudu tersebut, maka menjadi wajib baginya untuk mencuci tangannya sebelum berkumur-kumur atau mencuci wajah ketika ia akan berwudu. Jadi asalnya sunnah, ada keadaan tertentu yang menjadi wajib kalau bangun dari tidur yang ya, kalau tidak tidur kemudian kita berwudu karena batal, maka sunnah saja hukumnya kita mencuci kedua tangan kita sebelum kita mencuci muka atau berkumur-kumur atau beristinsak. Kemudian ya, di antara sunnah-sunnah wudu, ya, di antara sunnah-sunnah wudu, min sunanil wudu'i al bada'u qabla al ghusl wajhi bil matmadati summa istinsak, ya, yakni berkumur-kumur dan memasukkan air di hidung, menghirup ya air dari ke hidung sebelum mencuci wajah. Ya, ini disebutkan di sini sunnah. Jadi berkumur-kumur dan mencuci menghirup air ke hidung itu adalah sunnah, ya, karena apa? Kita diperintahkan wajib mencuci wajah. Wajah hidung ini, ya hidung ini dan mulut ini termasuk ya sunnah, ya termasuk bagian dari wajah. Oleh karenanya ya sunnah hukumnya, ya karena tidak disebutkan dalam ayat cuma wajah, tapi sunnah hukumnya untuk kita berkumur-kumur dan berkumur-kumur dan istinsak ketika kita berwudu. Ini pendapat yang rajih. Meskipun ada sebagian ulama berpendapat bahwasanya minal ulama'i may yara annahu gaslu gaslahuma wajibun. Ada di antara ulama yang berpendangan bahwasanya mencuci atau berkumur-kumur, ya berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung istinsak itu adalah wajib. Ya sebagian ulama berpendapat demikian. Karena apa? Karena setiap gambaran hadis-hadis tentang wudu Nabi selalu disebutkan ini bahwasanya berkumur-kumur dan beristinsak. Ya, ini diantaranya sunnah-sunnah wudu. Tetapi pendapat yang kita pilih, pendapat yang rajih, bahwasanya dia bukanlah perkara yang wajib. Ya, dari dua pendapat tersebut kita memilih, ya atau yang dipilih di sini adalah hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah, ya bukan wajib. Meskipun sebagian ulama berpendapat hukumnya wajib. Kemudian juga di antara sunnah wudu yang berhubungan dengan ini adalah mubalaghah fil matmadati wal istinsak ligairi shaimun. Kalau tidak berpuasa, maka hendaklah kita berdalam-dalam dalam berkumur-kumur dalam masalah kumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Bagaimana berdalam-dalam tersebut? Ini disebutkan adalah ya, kita kalau dalam masalah matmada berkumur-kumur itu idaratul ma' dahilul fahmi, yaitu ketika air masuk ke dalam mulut kita putar air tersebut ke seluruh mulut, ya kita berkumur-kumur kemudian kita membuangnya. Kemudian balik ya baligu bil istinsak illa an takuna saiman. Ini kata Rasulullah SAW, berdalam-dalamlah dalam menghirup ya air ke hidung kecuali dalam keadaan puasa. Maka bagaimana berdalam-dalam tersebut? Ini karena kata Rasulullah balik. Balik ini perintahnya diarahkan kepada perkara yang sunnah, ya bukan yang wajib, tetapi sunnah kita ketika kita berkumur-kumur dan beristinsak, ya kita mendalamkan, berdalam-dalam. Disebutkan di sini bagaimana kalau kita beristinsak, yaitu ya kita jasbuhu binafsihi, kita menghirup udara dengan nafas ila aksal anfik, sampai ke ujung hidung. Kita rasa sampai di ujung hidung. Kemudian wastansar. Jadi di antaranya sebenarnya kita memasukkan air di hidung dan sekaligus dengan di mulut satu kali cakupan ya dengan tangan kanan. Istinsarnya dari hidung kita dengan tangan kiri. Jadi kita masukkan air ke hidung ya dengan tangan kanan, kemudian istinsarnya kita mengeluarkannya ya dengan ya kita memegang tangan kiri. Ini diantara sunnah dalam berkumur dan beristinsak. Kemudian yang berikutnya diantara sunnah-sunnah wudu adalah tahlilul lihyatil kasifat, yakni menyela-nyela jenggot yang lebat. Jadi kalau seseorang memiliki jenggot yang lebat, jadi ada satu sunnah baginya, yaitu dia menyela-nyela jenggotnya sampai dia merasa bahwasanya jenggotnya itu telah basah dengan air atau telah dikenai air. Ini sebagaimana ya disebutkan ya dalilnya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu li lihyatahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela jenggotnya dengan air ketika beliau berwudu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi dan Imam Tirmizi mensahihkan hadis ini. Ini diantara sunnahnya. Ya. Amal lihyatul khafifah. Adapun kalau kita mempunyai jenggot yang tipis, wajib iktina biha bihasu yusilul ma'a ilal basyrati wa kaza ilal basyrati. Maka yang wajib kita perhatikan kalau jenggot tipis, yang wajib kita perhatikan adalah ya kita meyakini bahwasanya air yang kita basuh wajah sampai dagu itu, air itu ya sampai melengket atau mengenai dagu kita ya, atau akar jenggot atau dagu kita. Ini kalau yang tipis jenggotnya. Kalau yang tebal harus sunnah baginya untuk mencela-cela jenggotnya. Kemudian yang sabi, yang ketujuh di antara sunnah-sunnah wudu adalah tahlilu asabi'il yadaini wa rijlaini. Yakni menyelah-nyelah atau menggosok ya jari-jari tangan dan jari kedua jari kaki. Jadi kita berwudu, kita usahakan apa disunnahkan atau wudu apa sunnah wudu kalau kita mencela-cela atau menggosok-gosok jari tangan jari-jari tangan dan kita juga menggosok atau menyela-nyela jari kaki ya supaya air wudu itu masuk di sela-sela tangan, menyentuh sela-sela tangan dan di sela-sela kaki. Ya ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasa'i dan At-Tirmizi, ya isbagul wudu'a wa khallilu bainal asabi. Ya, perbaguslah wudumu dan celah-celahlah di antara jari-jarimu, baik jari kaki maupun jari tangan. Tapi hukumnya kembali bahwasanya ini adalah sunnah hukumnya, ya sunnah hukumnya berdasarkan kajian dari para ulama kita. Kemudian di antara juga sunnah-sunnah wudu adalah at-tayamunu. At-tayamunu yaitu mendahulukan kanan ya sebelum ya mencuci yang kiri. Kalau ada anggota tubuh ya anggota tubuh yang memiliki dua anggota tubuh kanan dan kiri yang akan dicuci, maka kita dahulukan kanan ya sebelum kiri. Ya, misalkan tangan kita cuci tangan kanan dulu, kemudian tangan kiri, kaki kanan dulu dan kemudian kaki kiri. Kecuali telinga, ini di antara sifat wudu bersamaan kita mengusapnya telinga ya, memutarkan kedua jari kita ke telinga itu bersamaan, tidak kanan dulu tidak kiri dulu. Ini yang sunnah. Jadi selain demikian ini seperti tangan kita sunnahnya ya kanan dulu baru kiri. Ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang jayyid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza tawadda'tum fabada'u biyamanikum, bimayanikum, bimayaminikum." Kalau kalian berwudu, maka dahulukanlah yang kanan di antara anggota tubuh kalian. Ini disebutkan tentang salah satu sunnah dari sunnah-sunnah wudu. Kemudian kalau ada yang bertanya, kalau seandainya ada orang yang menyelisihnya, dia mendahulukan tangan kanan, ya tangan kiri, ya untuk mencucinya, kemudian baru tangan kanan, qablal yumna. Fabadal bil yusra qablal yumna. Dia mencuci tangan kirinya dulu sebelum tangan kanan. Maka fala sayya fi zalika. Maka tidak mengapa, karena namanya sunnah dikerjakan dapat pahala. Ya, tidak dikerjakan itu tidak mendapat dosa dan tidak membatalkan wudu. Ya, kalau seandainya ada orang yang berwudu dimulai dengan tangan kiri atau mencuci kakinya dimulai dengan kiri, tidak membatalkan wudunya, tidak mengapa, cuma terlewatkan baginya sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita mencuci ya bagian kanan dulu kemudian bagian kiri kita. Kemudian juga di sini disebutkan oleh penulis di antara sunnah-sunnah wudu adalah mengambil air yang baru untuk mencuci kedua telinga setelah mengusap kepala. Setelah mengusap kepala, mengambil air yang baru kemudian mencuci telinga. Ya, ini disebutkan oleh penulis ya tentang sunnah-sunnah wudu. Tetapi masalah ini ada khilaf di kalangan ulama. Meskipun ini adalah pendapat jumhur ya ulama ya yang mengatakan bahwasanya disunnahkan untuk mengambil air yang baru ya ketika habis mencuci kepala ya akan mencuci telinga, disunnahkan kita mengambil air yang baru. Ya, ini pendapat jumhur yang dipilih juga oleh penulis Royal Morbi termasuk sunnah-sunnah wudu. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang mana disebutkan dalam riwayat Al-Baihaqi anna sallallahu alaihi wasallam akhasa ma'an li usnaini ghairal ladzi akhasa li ra'sihi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dia mengambil air untuk kedua telinganya, ya, selain air yang untuk mencuci kepalanya. Ini disebutkan dalam hadis Baihaqi. Pendapat yang kedua bahwasanya tidak disunnahkan mengambil air baru setelah mengusap kepala. Ya, karena disebutkan dalam hadis, ya, disebutkan dalam hadis-hadis yang lebih sahih, yang sahih, bahwasanya sifat wudu Nabi mengusap kepala dari depan ke belakang, kemudian langsung dia dari air sisa tersebut langsung, ya, di telinganya. Pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak disyariat, tidak disunnahkan yang demikian ini mengambil air baru, ini pendapat yang dipilih oleh Abu Hanifah, dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dipilih oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan mereka berpendapat, ya, mereka berpendapat bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi adalah hadis yang tidak sabit, tidaklah, ya, sabit. Disebutkan bahwasanya hadis itu adalah dhaif. Oleh karenanya pendapat yang roji, dan ini adalah pendapat yang benar, ya, yang mengatakan bahwasanya tidak disunnahkan lagi mengambil air yang baru setelah mengusap kepala. Langsung dari usap kepala, ya, masih basah tangan, air itu juga digunakan untuk mengusap, ya, atau mencuci telinga. Karena berdasarkan hadis usnani minarasi, dalam sebuah hadis yang disebutkan, yang hadis ini disebutkan oleh Ahmad Syakir, kedua telinga termasuk bagian dari kepala. Jadi mengusap kepala itu sekali saja air yang kita ambil, ya, tidak disunnahkan lagi mengambil air yang baru, karena hadis yang menunjukkan air yang baru itu adalah hadis yang dhaif, ya. Di sini penulis memasukkannya termasuk sunnah, tetapi pendapat yang roji adalah bukanlah termasuk sunnah di dalam wudu. Kemudian ini yang berhubungan dengan, ya, sunnah dalam wudu, ya, sunnah yang berhubungan dengan masalah wudu. Jadi kita ulangi kembali bahwasanya ada yang fardu bagi wudu, yakni setelah kita berniat untuk berwudu, kemudian kita mencuci 4 anggota badan tersebut, ya, muka, ya, kemudian tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala dan sekaligus telinga, kemudian mencuci kaki. Ini adalah fardu wudu. Kemudian ada sunnah wudu. Kalau seorang berwudu hanya mencuci, langsung dia mencuci mukanya, mencuci kedua tangannya, mengusap kepalanya, kemudian mencuci kakinya, maka itu sudah mencukupi wudunya dan sudah sah. Adapun kalau dia ingin menambah-nambahkan tadi lagi di sunnah wudu, ya, diantaranya tadi disebutkan adalah membaca bismillah, kemudian bersiwak sebelum wudu, kemudian, ya, mencuci 3 kali tangan, ya, telapak tangan 3 kali sebelum mencuci muka, kemudian juga, ya, berkumur-kumur, kemudian beristinsak, kemudian juga mencela-cela jenggot yang tebal. Kemudian lagi diantara sunnah wudu adalah kita mencela-cela, menyela-nyela, ya, bukan mencela, ya, menyela-nyela, ya, jari-jari kaki dan jari tangan. Kemudian kita juga disunnahkan kita, ya, kalau kita berkumur-kumur atau beristiksak, jangan cuma sekedarnya saja, tapi baligu fil istiksak, ya, berdalam-dalamlah dalam memasukkan air dan menghirup air di hidung, ya, ini juga disunnahkan bagi kita. Kemudian juga disunnahkan bagi kita untuk mencuci anggota-anggota badan, ya, muka atau tangan 3 kali, dan disunnahkan bagi kita untuk mendahului yang kanan sebelum yang kiri dari 2 anggota badan yang dicuci kecuali telinga. Inilah diantara sunnah-sunnah wudu yang disyariatkan kepada kita, yang perlu kita mengetahuinya agar wudu kita semakin sempurna sebagaimana wudunya atau sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara faedah kita berwudu dengan sempurna sebagaimana sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, ya, telah lalu. Ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika telah melakukan atau mempraktikkan tata cara wudu kepada para sahabatnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda nahwa wudhuhi haza," siapa yang berwudu dengan wuduku atau cara wuduku ini, "summa shalla raqataini," kemudian dia salat dua rakaat, "falam yukhdi falam yukhaddisu fihi ma fiha anfusaha anfusuha ya ghafarallahu lahu ya ma taqaddama min dzambihi," ya maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya telah lalu. Jadi berwudu saja dengan berwudu yang baik sebagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu dia salat sunnah wudu dua rakaat, khusyuk di dalam dua rakaat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita asadul haja sangat butuh agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, karena biasanya perbuatan kita, mata kita, lisan kita, pendengaran kita tidak bisa kita menahannya dari perkara-perkara maksiat. Maka di antaranya cara untuk membersihkannya, kita beribadah kepada Allah, di antaranya kita berwudu dengan wudu tersebut, ya Allah SWT akan menghapuskan dosa-dosa kita. Belum lagi kalau kita salat, ya salat itu kata Rasulullah SAW digambarkan sebagai orang yang mandi di sungai 5 kali sehari. Orang yang mandi di sungai 5 kali sehari, tentunya daki-daki dan kotorannya sudah hilang. Demikian juga kalau dia selalu salat 5 kali sehari semalam, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ya kita cukupkan kajian kali ini tentang masalah sunnah-sunnah wudu dan apa yang berhubungan dengannya. Dan untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan, saya kembalikan kepada Al-Ustaz Abu Abdurrahman. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Demikian para pendengar dan pemerhati Radio Raja Kanar, mukumullah, telah kita hadirkan kajian pembahasan dari kitab Radul Murbi tulisan Al-Imam Syekh Mansur Al-Bahuti hafizahullah, pembahasan dari bab toharah, ya, pembahasan dari bab toharah masih berkaitan tentang masalah berwudu di kesempatan sore hari ini. Baiklah ikhwat aliman dan para pendengar mukumullah, kita membuka sesi tanya jawab. Anda dapat menggunakan SMS juga WhatsApp dan telepon langsung di 0822-9298-6295 atau dapat menuliskannya di kolom komentar yang terletak di Facebook Radio Raja Kendari. Baik, kita angkat pertanyaan yang masuk kali ini dari pendengar kita dari WhatsApp. Baik, barakallahu fikum, kita angkat dari 0812-4154-24 dan seterusnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kita berwudu melebihi batasnya, misalnya tangannya sampai ke maksudnya kakinya itu sampai ke lutut, demikian juga melebihkan dari anggota-anggota tubuh yang lainnya? Apakah hal ini dibenarkan, Ustaz? Jazakumullah khairan katsira. Iya. Wa iyyakum wa iyyakum al-jaza. Bagi penanya, ya kita diingatkan oleh penanya, ada satu yang saya tidak sempat sampaikan kepada para pendengar, yaitu disebutkan oleh penulis Radil Murbi, di antara sunnah-sunnah wudu adalah mujawasatu mahalil furudi, ya, yakni mencuci anggota tubuh ya dari yang disyariatkan itu apa melebihi dari batas. Misalkan Allah memerintahkan kita untuk mencuci tangan sampai siku. Ya. Di antaranya disebutkan sunnahnya adalah kita mencuci lebih dari batas, ya siku atau sampai di pangkal tangan sampai di pangkal ketiak sini, atau kita mencuci kaki sampai di pertengahan betis, ya bukan hanya sampai di mata kaki saja. Maka ini disebutkan oleh penulis termasuk salah satu sunnah dari sunnah-sunnah wudu. Cuma saja, ya pendapat ini, ya pendapat ini adalah pendapat yang ya, ada ulama yang berbeda dengannya. Jadi pendapat ini, pendapat bahwasanya sunnah hukumnya kita melebihkan daripada mencuci anggota tubuh, pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat kedua, mencuci melebihi daripada batas yang disebutkan dalam Al-Quran sampai siku atau sampai mata kaki bukanlah sunnah hukumnya, ya, bukanlah sunnah hukumnya atau bukanlah sunnah wudu. Ini adalah pendapat Imam Malik dan apa pendapat ini dipilih oleh sebagian mazhab Hanabilah. Bahkan pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim ya Al-Jauziyah. Dari dua pendapat ini ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah, ya. Yang rajih ya kita melihat ya, kita melihat namanya pendapat para ulama. Tapi kita melihat mana yang lebih dekat kepada kebenaran. Yang rajih adalah pendapat yang kedua, tidaklah sunnah. Kenapa? Dalil yang digunakan oleh pendapat pertama sunnah itu adalah perbuatan Abu Hurairah radhiyallahu an. Perbuatannya karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaf'aluhu, dia melakukannya. Dia mencuci ya tangan melebihi daripada batas siku. Mencuci kaki melebihi daripada batas kaki, ya. Kenapa demikian? Ini berdasarkan pendapat Abu Hurairah, takwilnya Abu Hurairah dalam hadis tentang gurrah, yaitu nanti anak Adam, ya ada Adam nanti, ya apa kita nanti dibangkitkan, ya dibangkitkan dalam keadaan putih bersih bekas-bekas wudu. Kalau kita berwudu melebihi daripada batas wudu, berarti semakin banyak ya bekas-bekas wudu yang ada pada kita yang nanti kita dibangkitkan dari yang demikian ini. Maka kata Abu Hurairah, "Man istata' minkum ayyutila gurratahu falyaf'al." Siapa yang mampu di antara kalian untuk memanjangkan ya apa gurratu, wajah putih nanti di badannya, maka hendaklah dia melakukannya. Ini adalah kalamu Abu Hurairah, perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan walau alam bisab. Ini adalah salah satu pendapat ya dari pandangan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tetapi ya menurut pendapat yang sahih, dialah bukan sunnah karena ya sahabat yang lain tidak melakukannya dan tidak ada dalam hadis Nabi menunjukkan bahwasanya ya disunnahkannya kita atau perintah Nabi atau anjuran Nabi untuk melebihkan dari batas yang ditentukan oleh syariat sampai mata kaki. Oleh karenanya pendapat yang rajih ya sebagaimana penanya bertanya, maka pendapat yang rajih adalah tidak disunnahkan kita melebihkan dari batas ya batas anggota tubuh yang wajib kita cuci. Ini adalah pendapat yang rajih di antara kedua pandangan para ulama. Ya. Wallahu alam bisawab. Barakallahu fikum Ustaz, dan juga kepada penanya kami ucapkan fa jazakumullah khairan. Baik, kita angkat pertanyaan melalui live Facebook Radio Roja Kendari dari pendengar kita dengan akun Facebook Fulanah di Palembang. Beliau bertanya, "Bismillah Ustaz, saya ingin bertanya apakah sah wudunya kalau tidak berurutan? Terkadang saya lupa, lalu saya harus mengulanginya lagi dari awal. Apakah ini dibolehkan atau kita langsung melanjutkan saja ketika hal itu tidak berurutan?" Maksudnya mungkin beliau mendahulukan mencuci kedua tangan baru kemudian mengusap wajah begitu Ustaz. Ya, apakah kita, boleh seperti ini? Ya, kita sudah pernah membahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwasanya di antara rukun wudu adalah haruslah tertib, haruslah berurutan. Namanya rukun, kalau tidak dilaksanakan maka ya maka wajib kita mulai. Artinya tidak sah wudu. Ya, di antara rukun wudu adalah tertib dan muwalah. Tertib dan tidak ada jarak jeda antaranya. Jadi berdasarkan firman Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydikum ila almarafiq wamsahu birusukum wa arjulakum ila alka'bain. Ini ya bagaimana gambaran kalau orang yang mencuci ya mencuci kaki dulu baru mencuci tangan dan wajah, atau mencuci tangan dulu baru wajah. Maka ya berdasarkan kesepakatan dari ijma para ulama kita bahwasanya termasuk rukun daripada wudu adalah kita harus tertib. Kalau tidak tertib batal wudunya, ya mengulangi wudu karena ini termasuk rukun. Berbeda dengan mencuci tangan. Kalau mencuci tangan kanan lebih duluan atau mencuci kaki kiri lebih duluan itu adalah sunnah. Kalau seseorang mencuci kaki kiri duluan atau kaki kanan tangan kiri duluan kemudian baru kaki kanan atau tangan kanan, maka tidak mengapa tetapi terlewatkan dia dari salah satu sunnah, dari sunnah wudu. Al-muhim, ya, kalau kita tidak tertib maka batal wudu kita, karena diantara rukun daripada wudu adalah harus tertib, ya, berurutan. Allah alam bisawab. Terima kasih Ustaz, dan juga kepada pendengar yang telah mengirimkan pertanyaan melalui live Facebook, kami ucapkan jazakillahi khairan. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya dari pendengar kita melalui WhatsApp. Baik, dari WhatsApp di nomor 08 11 4099 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Tentang masalah ketidakmampuan kita berwudu, kalau misalnya kondisi cuaca yang sangat dingin dan juga kita merasa demam, bolehkah kita bertayamum saja? Dan bagaimana kalau kita bertayamum tidak menggunakan tanah tapi menggunakan tembok yang ada di kamar kita? Bolehkah hal tersebut, Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, ini disebutkan dalam ayat Allah SWT. Setelah ayat Allah SWT menyebutkan tentang kewajiban kita berwudu, kemudian Allah melanjutkan, fa iza kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadukum minkum al-ghait, ya, kemudian seterusnya, maka fatayammumun, ya, maka hendaklah engkau bertayamum bisaidin taib. Jadi ketika kita dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar tidak mendapatkan air, atau kita dalam keadaan telah hadas kecil ataupun hadas besar, ya, kemudian kita tidak mendapatkan air, atau kita sakit ada air tapi kita tidak bisa menggunakannya, maka kita beralih kepada cara yang kedua untuk bersuci, adalah bertayamum menggunakan debu. Jadi kata para ulama, debu ini, setiap permukaan tanah itu ada debunya. Setiap permukaan tanah atau permukaan bumi ini ada debunya. Termasuk dinding, ya, atau termasuk kaca, ya, atau dalam ruangan-ruangan yang ber-AC tetap juga ada debunya. Maka yang dimaksud dengan turab atau sayyin toyiban, yaitu permukaan tanah, permukaan tanah atau permukaan bumi atau permukaan apa saja bisa kita jadikan sebagai tempat, atau kita menempelkan tangan kita untuk bertayamun. Jadi kalau di dinding boleh kita menggunakannya, ya, untuk kita bertayamun. Ini adalah pendapat dari kalangan para ulama kita. Ya, bukan hanya dikhususkan kepada turab, tanah atau debu. Ya, tapi permukaan-permukaan bumi termasuk dinding boleh kita menggunakannya untuk kita bertayamum dengannya. Ya. Baik, barakallahu fiik Ustaz. Dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan sore hari ini sebagai penutup. Mungkin ada ingin disampaikan sebagai khitam. Tafadhol. Ya. Saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua bahwasanya wudu ini termasuk perbuatan yang sering kita lakukan, ya, minimal 5 kali sehari kita melakukannya, ya, atau minimal kita selalu melakukannya, ya, dalam sehari kita pasti akan melakukannya. Maka hendaklah kita selalu mencari ilmunya tentang masalah wudu ini, bagaimana kita berwudu dengan benar sebagaimana wudu kita, sebagaimana wudunya Rasulullah SAW. Kemudian saya ingatkan juga kepada kita semuanya bahwasanya kalau kita melihat ada orang yang berwudu tidak sesuai dengan wudu yang disifatkan oleh Nabi, tetapi dia sudah melakukannya atau mencucinya sebagaimana yang disifatkan dalam Al-Quran, 4 anggota tubuhnya, ya, misalkan dia sudah mencuci mukanya, kepalanya, tangannya, dan kakinya, ya, maka kita tidak boleh mencela dia, karena itu wudu yang yujusabi, telah mencukupi baginya. Adapun ketika dia meninggalkan sunnah-sunnah, maka kita tidak boleh mencela baginya, hanya kita menganggap bahwasanya wudunya kurang sempurna tetapi sudah mencukupi untuk menjadi dia seorang yang tahir, telah suci untuk bisa melaksanakan salat dan perkara-perkara yang lainnya dari ibadah yang disyariatkannya berwudu sebelumnya. Demikianlah kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.